Nasib siang nadaga.

Sana merasa nang dalam hilang laila sapa cia pun tak kesana

sakit. Sana malah sobat. di urang tapandang. Jauh mata memandang ka langit tinggi manarawang, kalimpanan mato maharos sayang. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalang tibo turukan saja kandarang tuo rilakan denai rang biasa andia juo nan kata seso biarlah bumi dua karam di tapi daripada karam di tangan andia juo nan kata niayo bansai diri. Jauh mata memandang ka langit tinggi manarawang, kalimpanan mato maharos sayang. Lapua kayu nana dia sandari kudian hari sasala. kamonya dalam buayaan buyong batinggakan ay buyong buyong piato capek langgadang doakan mande dalam buaya buyung batinggakan.